Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita dapat mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, dan semoga apa yang telah kita kaji dalam pembahasan-pembahasan terdahulu mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat memberikan kepada kita pencerahan dalam hidup ini. Dan yakinlah, ketika kita mengawali hidup ini dengan Al-Qur'an, hidup ini pasti jauh lebih bermakna. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah Yusuf ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka Ya'qub, mereka berkata, wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami, yaitu Bunyamin. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kisah ini merupakan lanjutan daripada pembahasan kita yang terdahulu, bahwa setelah Nabi Yusuf mengembalikan seluruh barang tukaran yang dibawa oleh saudara-saudaranya dari kampung mereka dan datang ke Mesir, dari daerah Kanaan datang ke Mesir untuk menukar barang-barang mereka, dan akhirnya Nabi Yusuf mengembalikan itu semuanya. Dan dalam perjalanan itu mereka sangat bimbang apa yang harus mereka katakan kepada ayah mereka, sehingga terjadilah diskusi di antara mereka dan mereka pun saling tolak-tolakan. Akhirnya salah seorang daripada yang abang mereka yang tertua, Ruhaibil mengatakan kepada ayah mereka dan mengambil sikap untuk mengatakan kepada ayah mereka, wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan sukatan gandum lagi. Akhirnya dia menjelaskan bahwa apa yang diminta oleh Yusuf kepada mereka, walaupun mereka tidak mengetahui atau merasa tidak mengetahui bahwa itu adalah Yusuf, bahwa mereka tidak akan mendapat sukatan lagi jika mereka tidak membawa Bunyamin kepada Yusuf untuk yang berikutnya. Dan kembali di dalam pernyataan mereka itu, mereka menggunakan kata-kata yang meyakinkan ayah mereka, wa inna lahu lahafizun. Jika dahulu kepada Yusuf, sebelum meninggalkan Yusuf di Mesir, mereka mengatakan wa inna lafa'ilun, maka sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Maka ketika mereka berhadapan dengan ayah mereka untuk meyakinkan ayah mereka, mereka mengatakan wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, sungguh pernyataan ini tidaklah sewajarnya mereka ungkapkan. Karena apa? Karena sebenarnya kata-kata ini hanyalah terlontar dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memelihara segala sesuatunya. Oleh karena itu, ini muncul, artinya pernyataan ini muncul karena kepanikan yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka mengatakan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak mampu untuk melakukannya. Karena mereka yakin bahwa ayah mereka tidak akan pernah mengizinkan lagi untuk mereka membawa siapapun, artinya membawa Bunyamin kepada kemanapun. Tetapi karena mau tidak mau mereka harus melakukan itu, di satu sisi mereka telah berjanji kepada Yusuf ketika datang berikutnya harus membawa Bunyamin, maka mau tidak mau kembali mereka menegaskan pernyataannya itu kepada ayah mereka dengan suatu penegasan yang sungguh luar biasa, sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Ini semuanya tidak akan terlontar kalau orang itu adalah orang-orang yang baik, orang yang memang dari awalnya sudah bersikap baik dan jujur. Oleh karena itulah Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa pernyataan ini ya muncul karena kepanikan dari seorang pendusta, dari seorang yang suka berdusta kepada orang lain. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal yang insyaallah akan menambahkan penjelasan lebih luas terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 63 dari surat Yusuf ini di samping apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah mencerminkan pada satu pernyataan bahwa makan tidak akan nikmat bila hati tak tenang. Perjalanan tidak akan membahagiakan bila hati tak tenang. Itulah yang terjadi. Jadi ketika sampai di rumah, bukan ceritanya bagaimana nikmatnya tinggal di Mesir, nikmatnya jamuan yang diberikan oleh Nabi Yusuf di Mesir, tetapi beban pikiran bagaimana kelangsungan hidup setelahnya, bagaimana bisa membawa Binyamin, menjadi menghantui tidak saja kepala rombongan tetapi semua yang ikut dalam rombongan itu. Sehingga begitu sampai, yang diungkapkan pertama kali bukan kesan-kesan positif tetapi keluar qulu ya abana muni aminal kail, wahai ayahku, kita enggak dapat lagi sukatan kalau misalnya saudara kita Bunyamin tidak ikut. Ini merupakan pernyataan bahwa dia tidak menikmati perjalanan itu, tidak menikmati makanan yang disuguhkan, dan tidak menikmati betapa banyak gandum yang dibawakan Nabi Yusuf kepada keluarga mereka. Karena apa? Karena hati tidak tenang. Dan yang kedua dari pelajaran yang dapat kita petik dari ayat 63 surat Yusuf ini, kalau misalnya hati kita tidak tenang, apa yang harus kita lakukan? Sampaikan kepada orang yang berkepentingan, jangan dipendam. Jadi bagus juga. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, sampaikan kepada orang yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kita di sini orang itu terkait masalahnya dengan ayahnya yang mungkin telah ternodai atas hilangnya Nabi Yusuf dan mungkin juga hilang kepercayaan sang ayah terhadap mereka. Tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikan hati yang gundah kecuali harus diungkapkan kepada ayahnya, ya ungkapkanlah qulu ya abana. Maka di sini adalah merupakan solusi yang diberikan kalau misalnya hati tak tenang terkait dengan urusan kepada seseorang, pejabat ataupun calon mertua ataupun mertua ataupun keponakan ataupun adik ipar, abang ipar ataupun mungkin adik kandung, abang kandung, terkait masalah warisan atau masalah apapun dalam hidup ini, sampaikanlah dan jangan dipendam. Karena apa? Karena itu mungkin lebih menenteramkan hati daripada sakit hati. Ini yang dapat saya sampaikan. Iya, para pendengar rahimakumullah, melanjutkan dari keterangan Ustaz Jenal Arifin tadi bahwa memang betul, ketika jiwa kita sedang resah, maka kita tidak akan mampu untuk menikmati apa yang ada di hadapan kita. Inilah yang digambarkan oleh keterangan ayat ini, bahwa sebagaimana tadi ini disampaikan oleh Ustaz Ardi, ketika mereka sampai, bukanlah mereka bersenang-senang dalam artian menikmati segala sembako yang sudah mereka bawa, tetapi malah mereka mengajukan keluh kesah mereka terhadap orang tua mereka. Artinya apa? Ini menjadi satu catatan kepada kita semua untuk kita perhatikan bahwa kunci kebahagiaan itu adalah letaknya di dalam jiwa seseorang. Ketika jiwa resah, maka dia tidak akan pernah menikmati walaupun dia punya makanan yang enak, walaupun dia punya harta yang begitu banyak, walaupun dia berada dalam posisi puncak dengan kekuasaannya. Akan tetapi ketika seseorang mukmin dalam hidup kesederhanaannya, dalam jiwa yang tenang dan penuh dengan kasih sayang, maka dia akan mampu untuk menikmati segala apa yang dia miliki. Makan akan terasa sangat enak dengan jiwa yang tenang, walaupun yang kita makan adalah sepotong ubi rebus, tapi kalau pakai gula indah sekali dan sangat nikmat sekali. Begitu juga dengan makan pisang goreng, tidak perlu membayangkan harus makan pizza ya, ketika hati itu sudah tenang. Semua yang kita dapatkan itu membuat kita merasa mampu untuk menikmatinya, karena kita tahu bahwa dengan ketenangan jiwa kita tidak ada sesuatu pun yang membebani pikiran kita. Ini yang harus berusaha kita terapkan di dalam kehidupan ini. Merasa cukup ya, menenangkan jiwa adalah salah satu trik di dalam kehidupan ini agar kita mampu hidup dalam keadaan berbahagia dan begitu menyenangkan. Sebaliknya, kalau kita berambisi untuk mendapatkan harta kekayaan, untuk mendapatkan jabatan dengan berbagai cara yang sebenarnya bertentangan dengan jiwa dan hati nurani serta kebenaran, maka walaupun kita mendapatkan apa keinginan kita, akan tetapi selamanya itu tidak akan pernah menenangkan jiwa kita. Menarik, yang satu kisah yang menarik adalah ketika seorang panglima dari Persia mendatangi Umar bin Khattab, dan terlihat Umar bin Khattab sedang tidur di beranda masjid seorang khalifah besar, dan ini membuat dia sangat terkejut. Tapi akhirnya dia kemudian mengeluarkan ucapan, engkau sudah memerintah dengan begitu adil sehingga rakyat aman, wahai khalifah. Oleh karena itulah tidurlah dengan nyenyak, karena engkau merasa jiwamu sudah begitu aman. Tidak akan ada kita bisa menemukan sekarang ini seorang pemimpin gubernur yang tertidur tergeletak di masjid karena begitu sangat nyamannya. Begitu juga dengan presiden, sulit sekali mendapatkan hak itu. Mungkin patut dipertanyakan apakah jiwa mereka sudah begitu nyaman, sudah tidak begitu tenang sehingga tidak mampu tergeletak tidur di sana sini sebagaimana rakyat biasa yang mampu menikmati kesehariannya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan sebelumnya Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia yang kita kaji pada hari ini memberikan kita banyak penjelasan yang itu terjadi dalam sisi kehidupan kita, bahwa kalau dahulu kita pernah berbuat salah kepada orang tua kita, maka segeralah akui kesalahan itu sehingga itu tidak terbawa-bawa dalam penderitaan kehidupan kita di masa-masa berikutnya. Kita senantiasa dihantui dengan rasa bersalah itu. Akui bahwa kita pernah melakukan ini, melakukan itu dari kesalahan yang mungkin selama ini orang tua kita tidak mengetahuinya. Yang kedua yang mungkin dapat kita fahami sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana tadi, bahwa ketika hidup ini sudah dirundung dengan kegelisahan, dengan kegundahan, maka tidur tidak akan pernah nyenyak, makan tidak akan pernah enak. Apapun yang dihadapkan kepada kita, maka hidup ini tidak akan pernah terasa nyaman. Kalau sudah KPK mengobrak-abrik kantor kita, kalau sudah KPK menanyai kita di dunia ini, itu saja membuat kita sangat-sangat takut dan sangat-sangat khawatir. Bagaimana pula ketika Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala memeriksa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, yang dijelaskan di dalam ayat kursi yang selalu kita baca, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim, dan begitu juga wasi'at kursiyyus samawati wal ard, betapa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat meliputi, sangat luas meliputi langit dan bumi, dan tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menguasainya. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita simpan, kita sembunyikan, kita lenyapkan daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, berbuatlah kita senantiasa yang terbaik dalam kehidupan kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita. Dan selanjutnya yang penting menjadi perhatian kita, maka jauhkanlah sifat-sifat bohong, dusta dari diri kita agar kita tidak dihantui dengan perbuatan atau pernyataan bohong itu. Demikianlah yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.